ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana hukum wudu jika pada bagian tubuh yang terkena air wudu ada cat? Jika wudunya tidak syah, bagaimana hukum cat tersebut sulit dihilangkan? Kalau catnya itu tidak menghalangi air membasahi kulit, tidak ada masalah. Ada sebagian cat itu dia meresap bersama kulit. Jadi kalau tidak berwudu ada cat tapi kulit masih terbasuh, ini enggak ada masalah. Yang masalah itu kalau catnya seperti cat minyak itu, nah, dia membentuk kayak kulit sendiri, sehingga kalau disiram air, air tidak bisa masuk ke bawah kulit. Nah, itu yang masalah. Itu harus dihilangkan agar supaya wudunya menjadi syah.